Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain ikut gabung dalam kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun yang juga ikut menyiarkan kajian ini baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna susunan Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Kemarin Selasa yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah, yaitu Al-Kabir dan Al-Azim. Sekarang kita lanjut ke nama dan sifat Allah berikutnya, Al-Qawi dan Al-Matin. Al-Qawi artinya yang maha kuat. Al-Matin artinya yang maha kokoh. Nama Al-Qawi diterangkan dalam banyak ayat. Di antaranya Surah Asy-Syura ayat 19, Allah berfirman, Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan dia maha qawi dan maha aziz, maha kuat dan maha gagah. Ayat berikutnya juga dalam surah Al-Mujadilah ayat 21, Allah berfirman, Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli, innallaha qawiyun aziz. Allah telah menetapkan. Apa kata Allah? La'aghlibanna ana wa rusuli. Pasti aku ini akan menang, juga para rasulku, dalam menghadapi musuh-musuhnya. Sesungguhnya Allah maha qawi, maha kuat dan maha gagah. Juga diterangkan dalam Hud ayat 66, Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu maha qawi dan maha aziz. Dan banyak lagi ayat lain. Itu Al-Qawi. Adapun Al-Matin maknanya yang maha kokoh. Tidak ada ayat yang menjelaskan Allah itu Al-Matin kecuali hanya di satu ayat, dan disandingkan dengan sifat Allah yang lain, Dzulquwwah. Seperti Adz-Dzariyat ayat 58, Allah berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzulquwwatil matin. Sesungguhnya Allah Allah itu dialah yang ar-razzaq, maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Apa makna al-matin? Al-matin maknanya adalah syadidul quwwah. Dahsyatnya kekuatan. Bahasa kitanya kokoh. Kokoh itu lebih strong, stronger daripada, stronger daripada kuwah. Adapun makna al-quwwah adalah alladhi, makna al-qawi yang maha kuat artinya alladhi la yu'jizuhu syai'un wa la yughlibuhu ghalib wa la yaruddu qada'ah radun yunafidhu amrahu wa yamdi qada'uh fi khalqihi yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' وَيَنْسُرُ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْلُدُ مَنْ يَشَاءُ فَالْقُوَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا لَا مَنْسُورَ إِلَّا مَنْ نَصَرَهُ wala aziza illa man azza, wa kadzalikal makhdul man khadarahu Allah, wad dalil wadz dalil man adharahu Allah. Kata Allah, kata muallif Syekh Abdul Razzaq menyatakan al-qawi artinya zat yang tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Tak ada yang bisa menolak ketetapannya. Dia maha pelaksana seluruh perintahnya. Berlaku seluruh ketetapannya terhadap makhluknya. Dia memuliakan siapa saja yang dia kehendaki untuk dimuliakan. Dia juga menghinakan siapa saja yang dia kehendaki untuk dihinakan. Dia menolong siapa saja yang dia kehendaki untuk ditolong. Dan dia merendahkan siapa saja orang yang dia kehendaki untuk direndahkan. Kekuatan itu seluruhnya, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang ditolong, orang yang memperoleh pertolongan, kecuali orang yang memang ditolong oleh Allah. Tidak ada orang yang mulia, kecuali karena dia dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang yang hina, kecuali memang karena dia dihinakan oleh Allah. Tidak ada orang yang rendah, kecuali karena dia itu direndahkan oleh Allah. Tinggi rendahnya seseorang, mulia atau hinanya seorang, itu karena Allah yang menghinakan atau yang memuliakan, yang merendahkan atau yang meninggikan. Itulah makna al-qawi. Yang maha kuat itu adalah yang tidak ada yang bisa melemahkannya, yang mengalahkannya, yang menolak ketetapannya, dan seterusnya. Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 160, iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apabila Allah menolong kalian, tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Tapi apabila Allah membiarkan kalian, membiarkan artinya tidak ditolong, siapa lagi yang bisa menolong kalian selain dia? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Coba lihat ayat tadi. Jadi, kalau seseorang, suatu kaum, suatu pasukan ditolong oleh Allah, pasti jaya. Tak ada seorang pun, satu kaum pun, satu pihak pun yang bisa mengalahkannya. Tapi kalau Allah berlepas diri, tidak memberikan pertolongan, membiarkan orang atau kaum itu begitu saja, enggak ada yang bisa menolong selain dia. Juga diterangkan dalam Al-Baqarah 165, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul iqab. Seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab, pasti mereka tahu bahwa sungguhnya seluruh kekuatan ini milik Allah. Dan sungguhnya Allah maha dahsyat siksanya. Dan ayat ini menjelaskan tentang hakikat azab yang akan dilihat, dialami, didapatkan oleh orang-orang musyrik pada hari kiamat. Di hari ketika mereka melihat azab Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Maka mereka pun saat itu mengetahui dengan pengetahuan yang pasti bahwa seluruh kekuatan ini hanya milik Allah. Akan tetapi mata-mata mereka ketika di dunia telah buta dari melihat bukti-bukti kekuatan Allah. Melihat fakta-fakta dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mengambil tandingan bagi Allah. Mereka menyembah berhala. Hati mereka terkait erat terhadap berhala dan sesembahan mereka. Sesembahan yang sama sekali tidak bisa memberi, tidak bisa menolak. Tidak bisa merendahkan, tidak bisa meninggikan. Bahkan tidak bisa memberi madarat atau manfaat dari dirinya, apalagi kepada orang lain. Tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain atau menolak madarat dari diri orang lain. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun si berhala itu gak bisa apa-apa. Di antara bukti-bukti kekuatan Allah adalah yang real, yang nyata nih ya. Allah menolong para nabinya, menguatkan para walinya. Dalam kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, banyak sekali bukti-bukti yang sangat baik dan bagus untuk hal itu. Contoh umpamanya tentang Nabi Saleh dalam surah Hud ayat 66. Umumnya para nabi itu kan pengikutnya jumlahnya sedikit dan lemah-lemah. Musuhnya kuat-kuat dan banyak-banyak. Tapi rata-rata para nabi menang. Musuhnya yang dibinasakan. Musuhnya yang hancur. Kenapa? Karena Allah menolong para nabi. Dan ditolongnya para nabi menghadapi kekuatan besar menunjukkan bukti kekuatan Allah. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 66, "Falamma jaa'a amruna najaina shaliha walladzina amanu ma'ah birahmatin minna wa min khizyi yawmi idzin" Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Kata Allah, ketika datang azab dari kami, kami selamatkan Saleh. Saleh ini nama Nabi, Nabi Saleh. Dan orang-orang beriman yang bersamanya karena rahmat kami, dan diselamatkan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Rabbmu adalah yang maha kuat dan maha gagah. Kekuatan Allah, kegagahan Allah yang menjadi penutup ayat ini dibuktikan dengan dihancurkannya kaum Nabi Saleh. Tapi segelintir orang dengan jumlah yang kecil, Nabi Saleh dan orang-orang beriman bersamanya selamat. Yang lainnya celaka. Juga diterangkan dalam Al-Hajj ayat 40, Allah menyatakan walayansurannallahu mayansuruh innallaha laqawiyun aziz. Pasti Allah akan menolong siapa saja yang menolong dia. Yang menolong Allah, maksud menolong Allah bukan Allah lemah butuh pertolongan, tapi menolong agamanya. Allah serahkan agamanya ini kepada manusia untuk dijaga, dipelihara, dan dibela. Siapa yang membela agamanya ini, Allah akan bela dia. Siapa yang menolong agamanya ini, Allah akan tolong dia. In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Ini dalam surah Al-Hajj ayat 40, walayansurannallahu mayansuruh. Allah pasti, kepastian ditekankan dua kali. Pertama adanya huruf lam taukid, walayansurannallah. Tadinya yansuru. Masuk lam, layansurullah. Pasti masuk nun taukid thaqilah di akhirnya layansurannallahu. Dua-duanya taukid, ada nun taukid, ada lam taukid. Pasti Allah akan menolong siapa saja yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyun aziz. Karena sungguhnya Allah itu benar-benar maha kuat dan maha gagah. Dalam Al-Mujadilah ayat 21, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli, innallaha qawiyun aziz. Allah telah menetapkan, ini sunnatullah, la'aghlibanna ana wa rusuli, pasti aku ini akan menang, juga para rasulku. Sungguhnya Allah maha kuat dan maha aziz. Juga dalam Al-Ahzab ayat 25, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang perang Ahzab. Perang Ahzab itu tidak berimbang apa namanya jumlahnya, kekuatannya kaum muslimin dikepung dengan jumlah hanya 3.000 orang yang mengepungnya 10.000 orang. Allah menyatakan wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah menyelamatkan orang-orang mukmin dari perang itu. Allah kirimkan tentaranya yang tidak kelihatan. Allah kirimkan badai di padang pasir yang memporak-porandakan kekuatan musuh. Wa kana Allahu qawiyan aziz. Dan Allah itu maha kawi dan maha aziz, kuat dan juga gagah. Nih, bukti pertama kekuatan Allah, Allah tolong para nabinya menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, lebih besar, tapi musuhlah yang binasa. Para nabinya justru yang menang dan selamat. Kedua, wa min syawahidi quwwatihi ihlakuhu lidh-dhalimin wa intiqamuhu minal mujrimin wa ihlaluhu bihim anwa'al uqubat. Di antara bukti-bukti kekuatan Allah adalah dibinasakannya orang-orang zalim, diazabnya orang-orang yang durhaka, ditimpakannya mereka kepada mereka berbagai macam sanksi dan hukuman. Walaupun mereka itu dahsyat, kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia biasa di zaman itu. Lihatlah Fir'aun, raja, penguasa, ditunjang dengan berbagai macam faktor penunjang kekuasaan. Ada orang-orang, ada Haman, ada Qarun, dan budak-budak yang juga banyak, tentara yang kuat. Nabi Musa sedikit pengikutnya, lemah-lemah, gak punya senjata, gak punya pasukan. Tapi Fir'aun binasa. Surah Al-Anfal 52, Allah menyatakan kada'bi ali Fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa'akhadahumullahu bidhunubihim innallaha qawiyun syadidul iqab. Seperti keadaan pasukan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Lalu Allah azab mereka karena dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha dahsyat siksanya. Juga diterangkan dalam Surah Ghafir ayat 22 dan 23, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum min Allahi min waq. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fakhadahumullahu innahu qawiyun syadidul iqab. Kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah mereka itu bepergian di muka bumi lalu memperhatikan, melihat bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka? Padahal orang-orang sebelum mereka itu jauh lebih kuat dibanding mereka dan lebih besar pengaruhnya di muka bumi. Allah azab mereka karena dosa-dosa mereka dan mereka tidak memiliki penyelamat, pelindung dari azab Allah sedikit pun. Yang demikian itu disebabkan karena telah datang kepada mereka rasul-rasul kami, utusan-utusan kami dari kalangan mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan yang gamblang. Tapi mereka kufur, menentang kepada para nabi, para rasul utusan tersebut. Maka Allah azab mereka, sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha dahsyat siksanya. Ini bukti kekuatan Allah yang kedua. Bukti yang pertama, yaitu ditolongnya para nabi, para rasul dan para walinya. Bukti yang kedua, dihancurkannya orang-orang yang zalim, yang durhaka, sehebat apapun kekuatan mereka. Di antara bukti kekuatan Allah yang lain adalah qiyamus sama'i wal ardi bi amrihi wa hifdhihi lahuma wa lima fihima bi qudratihi fala yu'jizuhu syai'un. Di antara bukti-bukti kekuatan Allah adalah tegaknya langit dan bumi dengan perintah dan pemeliharaan Allah kepada keduanya. Di dalamnya terkandung bukti kekuasaan Allah. Tak ada yang bisa melemahkan Allah sedikit pun, tak ada yang luput lepas dari pandangan Allah, dari pengaturan Allah. Dalam ayat kursi, kalimat terakhir dari ayat kursi tersebut, Al-Baqarah 255, Allah menyatakan, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah itu tidak merasa berat di dalam memelihara keduanya, memelihara langit dan bumi. Langit dan bumi itu dahsyatnya ya menurut kita, kompleks, complicated gitu. Banyak faktor, banyak unsur, banyak hal yang ada di dalamnya yang harus diurus secara rinci, secara detail, jangan sampai ada kesalahan. Allah yang mengatur tanpa merasa berat ataupun lelah. Menciptakannya wa ma massana min lughub. Kami ini tidak dikenai kelelahan sedikit pun dalam menciptakan langit dan bumi. Termasuk wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak memberatkan Allah sedikit pun dalam memelihara langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim. Dan dia maha tinggi dan maha agung. Ini bukti kekuatan Allah. Juga diterangkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 44, Allah berfirman, Awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Kenapa mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu melihat bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka, padahal mereka itu memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada mereka. Dan tidaklah ada suatu pun yang luput sedikit pun dari pandangan Allah baik di langit ataupun di bumi. Tidak ada yang luput dari pengaturan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Ini bukti yang ketiga dari kekuatan Allah. Mengurus langit dan bumi yang maha dahsyat. Mengurus seluruh alam semesta ini. Alam semesta, kerajaan Allah itu berada di tangannya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barokah Allah. Yang berada dalam genggaman tangannya lah seluruh kekerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang ketiga. Bukti keempat. Wa min syawahidi quwwatihi anna rizqa biyadihi yu'tihi man yasha. Di antara bukti-bukti kekuatan Allah adalah rizki itu seluruhnya ada di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang ngatur rizki itu Allah Azza wa Jalla. Tadi sudah disinggung Asy-Syura ayat 19 menyatakan, Allahu latifun bi'ibadih yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Allah itu maha latif kepada hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan dia maha kuat dan maha gagah. Juga tadi Az-Zariyat ayat 58. Inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu ar-razzaq, maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Dan tidak ada kemampuan seorang hamba, baik di dalam meraih manfaat ataupun menolak madarat, kecuali karena kekuatan yang Allah berikan. Kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan menyebabkan makhluk bisa meraih manfaat atau menolak madarat. Itu karena Allah. Dalam Al-Kahfi ayat 39, ketika ada orang yang diberi anugerah kekayaan yang melimpah, tapi dia jumawa, congkak, bukan congklak. Congkak itu apa? Sombongnya. Ditegur tuh oleh kawannya. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kenapa ketika kamu masuk ke kebunmu, kamu tidak mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Semua ini terjadi karena kehendak Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimah hauqalah yang menyatakan la haula wa la quwwata illa billah menunjukkan atau bukti kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengatur rizki Allah azza wa jalla. Diatur. Gimana Allah? Dan ingat, rizki itu bukan indikator kemuliaan. Rizki itu bukan indikator cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Rizki ini dunia dan isinya, harta ini hina di hadapan Allah. Makanya karena hina, karena bukan indikator kemuliaan, bukan indikator cinta dan kasih sayang Allah, lebih banyak Allah berikan kepada orang kafir, orang durhaka. Rizki itu sebenarnya azab bagi orang yang diberikannya, dunia dan akhirat. Loh, bagaimana rizki bisa dianggap azab di dunia? Bukankah menyenangkan? Dia diazab dengan cara liur, pusing meminij harta tersebut. Makin banyak hartanya, makin liur atau tidak? Jangan dikira para konglomerat yang memiliki banyak perusahaan itu tidurnya nyenyak, makannya enak, gitu ya. Jangan dikira. Susah tidur, mereka itu terkena dengan apa yang disebut dengan insomnia. Sulit tidur. Mau tidur mikir perusahaan itu, mikir perusahaan ini, mikir aset ini, aset itu, mikir hutang. Para pengusaha itu orang-orang yang memiliki hutang yang gede. Ini harus dibayar sebelum jatuh tempo biar enggak kena bunga gitu ya. Di sana itu aduh keuntungannya melorot terus karena pandemi ini, harus gimana caranya agar bisa up lagi, naik lagi, bisa bangkit lagi. Mikir kayak gitu, T1, 2 perusahaan liar. Akhirnya susah tidur. Makan, iya makan seenaknya di mana-mana. Bisa dia makan apapun, bisa dia beli makanan terenak. Apa yang terjadi? Di dalam tubuhnya bertumpuk banyak penyakit karena makanan. Kolesterol naik, kadar gula naik, asam urat naik. Apalagi yang naik? Kalau sudah begitu enggak bisa makan sembarangan. Makannya apa? Harus sayur-sayuran yang dikukus, tidak boleh pakai garam, tidak boleh pakai perasa, dingin aja tanpa rasa, am-am, uang banyak makan kayak gitu, ngapain cobanya? Betul enggak Kang Cepi? Betul. Azab enggak itu? Azab. Itu di dunia, di akhiratnya dihisab. Harta itu yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Makanya Allah banyak berikannya kepada orang-orang kafir. Lebih banyak mana orang-orang yang kaya, kafir ataukah mukmin? Lebih banyak orang kafir. Oleh karena itulah maka Allah beri kepada mereka. Allah atur. Jangan dikira kalau seseorang rizkinya seret itu berarti tanda Allah murka, Allah menghinakannya. Enggak. Hina atau mulianya seorang tidak dilihat dari segi harta. Ya. Tapi dari segi ketakwaan dan keimanan. Inna akramakum innallahi atqakum. Miskin, tapi iman dan takwa. Mulia. Kaya, tapi dia kufur. Maksiat, durhaka akan hina dunia dan akhirat. Allah atur. Itulah yang ketiga apa keempat. Di antara bukti kekuatan Allah Azza wa Jalla. Bukti yang pertama itu ditolongnya para nabi. Bukti yang kedua dibinasakannya orang-orang zalim. Bukti ketiga tegaknya langit dan bumi. Bukti keempat Allah mengatur rizki dari langit Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Ketetapan Allah yang mengatur masalah rizki makhluknya. Kelima. Wa min syawahidi quwwatihi annahu la mafarra ila ilaih wa la malja'il 'abdi wa la manja minhu illa ilaih. Di antara bukti-bukti kekuatan Allah adalah tidak ada tempat berlari kecuali larilah kepada Allah, bergegas mendekat. Tidak ada tempat berlindung bagi seorang hamba dan tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 59, wala yahsabannalladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Jangan sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka itu bisa mengalahkan kami. Innahum la yu'jizun, sekali-kali mereka itu tidak bisa melemahkan. Tidak bisa melemahkan Allah dan bala tentaranya. Dalam surah jin ayat 12 berkata para jin, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sungguhnya kami yakin, dhanna di sini, dhan di sini yakin, sebagaimana illa alal khasyin, innaha lakabiratun illa alal khasyin, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yadhunnuna. Yadhunnuna di sini bukan menyangka, tapi yakin. Meyakin mereka akan bertemu dengan Allah. Para jin menyatakan, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ard. Kami yakin bahwa kami ini tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah di muka bumi. Wa lan nu'jizahu haraba, dan kami tidak bisa melepaskan diri dengan cara berlari kabur dari kekuasaan Allah. Enggak. Juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 32 Allah berfirman, وَمَنْ لَا يُجِبْ دَعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Siapa orang yang tidak memenuhi panggilan Allah, didakwahi untuk kembali kepada Allah, ngabalir. Ngabalir itu melengos, buang muka, menentang dakwah itu. Dikiranya yang dia tentang teh dai-nya, ustadznya. Bukan, yang dia tentang ajaran yang disampaikan oleh dai dan ustadznya, Quran sunnah yang disampaikan oleh ustadz dan dai itu. Dia itu berpalingnya dari Allah, bukan dari pribadi si ustadz. Siapa yang tidak memenuhi panggilan Allah, maka dia sedikit pun tidak bisa lepas di muka bumi ini dari Allah. Dan tidak ada wali atau pelindung bagi dia selain Allah. Mereka lah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam Az-Zariyat ayat 50 Allah menyatakan fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Bergegaslah kalian kembali kepada Allah. Lari. Kembali kepada Allah itu bukan ngalenghoi, kata orang Sunda mah ya. Ngalenghoi ini tidak ada terjemahannya. Ngalenghoi itu berjalan tapi apa? Rileks, santai gitu ya. Kayak orang lemes, kayak orang sakit itu ngalenghoi. Kayak orang kecapean. Kalau orang sudah berjalan jauh, kemudian capek, apa yang terjadi? Akhirnya dia jalannya ngalenghoi. Jalannya itu apa? Lemes. Jangan ngalenghoi. Kata Allah, fafirru ilallah. Lari menuju kepada Allah. Bergegas. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian hanya sekedar pemberi peringatan tentang hal itu. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah kecuali dengan kembali kepada Allah. Tidak ada tempat berlari dari hukuman Allah kecuali menuju kepada Allah. Tobat, tunduk patuh taat setia satuhu kepada aturan Allah. Itu yang keberapa? Kelimanya, bukti yang kelima. Bukti keenam. Wa min syawahidi quwwatihi annahu al-fa'alu liman yurid. La yaqau syai'un fi hadzal 'alam min harakatin aw sukutin aw hifdin aw raf'in aw haftin aw raf'in aw izzin aw dhullin aw ata'in aw man'in illa bi'idznihi yaf'alu ma yasha wa la yumani wa la yughalib bal qahara kullas syai'in wa dana lahu kullus syai'in. Di antara bukti-bukti kekuatan Allah adalah Allah itu maha pelaksana terhadap apa saja yang diinginkan. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini, baik gerakan atau diamnya sesuatu, baik rendah ataupun naik, lawan dari naik apa? Turun, baik turun ataupun naik, mulia ataupun hina, memberi ataupun mencegah pemberian. Tidak akan ada kejadian itu kecuali semua itu dengan izin Allah, karena kehendak Allah. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolaknya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat 2. Al-Araf ayat 54. Ala lahul khalq wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, ketahuilah, milik Allah lah semua ciptaan dan semua urusan. Makna semua urusan milik Allah, Allah yang ngatur. sesuai dengan kehendak Allah yang tidak akan lepas dari sifat keadilan Allah dan Rahman Rahimnya Allah kepada hambanya. Maha barakah Allah Rabbul Alamin. Dalam Fatir ayat 2 Allah menyatakan, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Apa yang Allah buka berupa rahmatnya bagi manusia, kalau Allah memberikan rahmatnya atau apapun pemberian Allah kepada manusia, fala mumsikala, tak ada seorang pun yang bisa menahan, menghalangi, menolak, enggak. Miliaran orang mencegah agar orang tersebut enggak dapat apa-apa, tapi kalau Allah sudah mentakdirkan, menghendaki, memberi kepada dia, pasti sampai. Wa ma yumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah tahan, tak ada seorang pun yang bisa melepaskannya selain Allah. Dan Allah Maha Gagah dan Maha Hakim. Juga Yunus ayat 3 menyatakan, yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Allah lah yang maha mengurus seluruh urusan, dan tidak ada pemberi syafaat pun selain Allah kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan kekuatan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi semua yang terjadi di alam jagat raya itu kehendak Allah. Nah, ada pertanyaan. Apakah Allah menghendaki kekufuran, perbuatan syirik, kemaksiatan, kedurhakaan, kebidahan? Menghendaki apa tidak? Kita lihat. Ada enggak kekufuran, perbuatan syirik, kebidahan, kedurhakaan, kemaksiatan? Ada enggak di muka bumi ini? Terjadi enggak? Terjadi di mana-mana ada. Apakah berarti Allah menghendaki? Iya, menghendaki. Itu kalau enggak dikehendaki oleh Allah mah tidak akan terjadi. Kullu masya'a kana wa malam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi dengan demikian Allah menghendaki perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan yang sejenisnya yang buruk-buruk. Makanya itu terjadi. Timbul pertanyaan kedua, apakah setiap yang dikehendaki oleh Allah berarti pasti dicintai oleh Allah? Jawabnya tidak. Apa yang Allah kehendaki, belum tentu Allah sukai, Allah ridhoi, Allah cintai. Buktinya, Allah menghendaki perbuatan syirik, kufur, bid'ah, dan yang sejenisnya. Tapi Allah tidak ridha terhadap semua itu. Dan ini menunjukkan Allah kadang-kadang menghendaki apa yang tidak disukainya, tidak dicintainya. Dan sebaliknya, kadang-kadang Allah tidak menghendaki apa yang dicintainya. Contohnya apa? Contohnya, Allah cinta enggak, suka enggak kalau seluruh makhluk di alam jagat raya ini iman dan takwa kepada Allah. Semuanya masuk Islam dengan kualitas keislaman yang bagus, baik manusia ataupun jin. Allah suka enggak? Ya pasti sukalah. Kenapa itu kalau suka mah tidak terjadi? Karena Allah tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki, niscaya semua manusia dan jin Allah beri hidayah sehingga menjadi orang soleh. Allah menyatakan, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan berikan setiap orang itu hidayah. Tapi kami tidak menghendaki itu. Makanya tidak terjadi. Yang terjadi kebanyakan manusia malah durhaka, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, apa yang Allah kehendaki belum tentu Allah cintai. Berdasarkan hal itulah maka terjadi banyak keburukan di muka bumi ini. Sebagai kehendak dari Allah, walaupun Allah tidak mencintainya, tidak menyukainya. Timbul pertanyaan, kalau memang tidak disukai, kenapa Allah kehendaki? Allah tidak menyukai syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat. Tidak suka, pasti benci. Pasti tidak ridha. Kenapa Allah kehendaki? Banyak hikmah di balik itu. Salah satunya adalah ujian, cobaan bagi manusia. Ujian dan cobaan dari kufur, dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat itu gede loh. Banyak bervariasi. Pertama, pribadi-pribadi orang-orang mukmin terpengaruh enggak oleh perbuatan syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat? Karena rata-rata itu semuanya menyenangkan loh. Terpengaruh enggak? Tertarik enggak? Teriming-iming enggak? Kalau yang menyenangkan tapi diharamkan oleh Allah tidak terpengaruh, itu tangguh. Karena iman tuh rewardnya, pahalanya, nilainya di sisi Allah gede. Kalau seseorang mampu bertahan di tengah goncangan, godaan yang dahsyat, tapi mampu bertahan, tangguh itu. Ya, ibarat batu karang di lautan dihantam ombak gelombang, tagen tuh. Bahasa Jermannya habenagen. Artinya diem terus, tidak bergoyang, tidak bergeming. Beda dengan batu kecil di selokan, tagen di sana karena arusnya kecil. Tapi begitu datang air arus yang besar, batu itu ke bawahnya tidak tangguh itu. Ya. Pertama sebagai ujian, apakah terpengaruh? Kedua, ujian yang ditimbulkan dari reaksi orang-orang kafir kepada orang mukmin. Ada orang musyrik, ada orang mukmin, ada ahli bid'ah, ada ahli maksiat. Itu pasti bakal ada rasa sentimen kepada orang yang keyakinan dan pemahamannya berbeda. Orang musyrik pasti benci ke ahli tauhid. Orang kafir pasti benci ke orang mukmin. Ahlul bid'ah pasti benci ke ahlus sunnah. Ahli maksiat pasti enggak suka ke ahli taat. Karena apa? Karena ahli tauhid, orang mukmin, ahlus sunnah dan orang-orang taat bawel, rewel. Disebutnya itu sok ikut campur. Ahli tauhid melihat orang melakukan perbuatan syirik pasti akan menasihati, memberikan wejangan, nasihat, peringatan, amar ma'ruf nahi munkar, tinggalkan perbuatan syirik itu. Orang mukmin begitu kepada orang kafir. Orang ahlus sunnah begitu ke ahli bidah. Ahli taat begitu juga ke ahli maksiat. Maka timbul permusuhan. Walan tardha anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Berkata al-Imam al-Barbah dalam kitab Syarh Sunnah, "Wa min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu 'ala ahli sunnah." Di antara tanda-tanda ahli bid'ah adalah dengki, benci, memusuhi ahli sunnah. Bagaimana tidak dengki, tidak benci kepada ahlu sunnah bawel, rewel, cerewet. Jangan lakukan perbuatan itu bid'ah loh. Jangan lakukan perbuatan itu, enggak ada sunnahnya, enggak ada contoh dari sana. Apakah mereka akan bilang, aduh terima kasih sudah dikasih tahu lalu tobat? Enggak. Kebanyakan apa coba? Marah, tersinggung. Terlebih kebid'ahan itu menjadi apa? Lumbung rizki dia. Kalau itu kebid'ahan itu diharamkan, itu sekian puluh juta, ratus juta, bahkan miliaran itu gak bisa dia perolehnya. peringatan-peringatan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ladang itu, ya, ladang apa? Ladang rizki itu, dan seterusnya dan seterusnya. Pasti itu, ya. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang memperoleh anugerah berupa hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak dikehendakinya akan muncul gap. Jadi Allah menghendaki apa yang tidak disukai. Dan itu disebabkan karena apa? Karena ujian, ujian cobaan. Salah satu cobaannya orang kafir memusuhi orang mukmin, orang musyrik memusuhi ahli tauhid, ahli bid'ah memusuhi ahli sunnah, ahli maksiat memusuhi ahli taat. Itu selalu begitu, sunnatullah sejak zaman dahulu. Itu jadi ujian, tangguh enggak tuh? Ataukah udahlah menyerah saja daripada dimusuhi oleh banyak orang, ikut-ikutan sajalah. Kan ada yang begitunya. Gak tangguh kalau begitu. Nah, ini ujian, cobaan, ya. Dan banyak lagi hikmah di balik itu. Jangankan Allah atau manusia aja seringkali memberikan, menghendaki sesuatu yang tidak disukai, gitu ya. Contohnya apa? Ah, banyak, ya. Banyak. Para pelajar tuh. Dia harus belajar. Belajar itu tidak disukai, tapi dia berkehendak. Walaupun ngantuk-ngantuk, membuat tugas, ya begadang gitu. Besok ada ujian, harus menerapkan SKS untuk menghadapi ujian. Sistem kebut semalam gitu, SKS. Pernah gitu Cepi antum SKS? Besok ujian, kebut. Sering. Oh, selalunya. Selalu. Dia melakukan sebuah perbuatan yang sebenarnya tidak dia sukai. Bikin PR sambil menggerutu, guru teh killer ini. Kan ada istilah dosen killer segala macam karena begitu tuh, ya. Dokter ketika menghadapi pasien, bagaimana caranya agar si pasien sembuh? Dengan terpaksa dia melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak suka. Digejos, dia apa namanya? Disuntik, gitu ya. Dikasih obat yang pahit-pahit, minta uang, kayak gitu ya. Kadang-kadang harus diinfus, kadang-kadang diambil darah, kadang-kadang dioperasi. Kadang-kadang lebih dari itu diakutansi. Oh, diamputasi, dipotong. Diamputasi. Ayo akutansi naon? Oh, hitungan. Dikit atulah ya. Itu manusia, apalagi Allah Azza wa Jalla. Ada hikmah di balik yang Allah tetapkan walaupun Allah tidak mencintai ketetapan itu, tapi Allah kehendaki. Karena apa? Karena ada banyak hikmah yang terjadi di balik itu. Jadi itulah beberapa apa? Beberapa bukti di antara kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Taala, dan banyak bukti-bukti lain yang tidak diungkap di sini. Dari keimanan seorang hamba terhadap nama ini, nama Al-Qawi dan Al-Matin, bahwa Allah Maha Kuat dan Maha Kokoh, maka lahir beberapa sikap positif. Berupa inkisarnya seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, pasrah sumrah kepada keagungan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa Taala serta Tabarru, tabarru itu apa ya? Baro, berlepas diri dari kekuatan dan kemampuan kecuali hanya kepada Allah. Tidak minta kekuatan kecuali kepada Allah. Tidak memiliki, tidak mengharapkan kemampuan kecuali hanya kepada Allah. Berdasarkan hal itulah maka kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dari Allah. Kalimat ini begitu tinggi nilainya, begitu besar kadarnya, begitu agung dampaknya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ya Abdullah ibn Qais, qul la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Abdullah bin Qais. Ini nama Abu Musa Al-Asy'ari. Namanya Abdullah bin Qais. Kunyahnya Abu Musa. Asy'ari adalah kabilahnya. Katakan olehmu la haula wala quwwata illa billah, sebab kalimat tersebut termasuk di antara perbendaharaan surga. Hadis sini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, amarani khalili bisab'in, kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku dengan 7 hal. Salah satu di antaranya, wa amaroni an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Beliau memerintahkan aku agar aku memperbanyak ucapan la hawla wa la quwwata illa billah, karena kalimat tersebut termasuk perbendaharaan di bawah arsh. Ini adalah kalimah Islam dan istislam. Kalimah yang mencerminkan kepasrahan diri. Menyerahkan urusan kepada Allah, bersandar kepada Allah, tidak memohon, meminta, menginginkan kekuatan kecuali kepada Allah. Pengakuan bahwa seorang hamba tidak memiliki kemampuan untuk mengurus urusan apapun sedikit pun. Tidak ada kemampuan untuk menolak keburukan, tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali semuanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa seorang hamba berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kondisi sakit kepada kesehatan, dari lemah menjadi kuat, dari kurang menjadi lebih, kecuali semuanya itu karena Allah. Tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk berdiri, untuk melakukan apapun, mengurus urusan apapun, kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali semua kekuatan itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang mengatakan kalimat ini dengan sebenar-benarnya? Kalimat la haula wa la quwata illa billah. Dan mengaplikasikan isi kandungannya berupa tawakal kepada Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah. Dan bersandar dengan sebaik-baik penyandaran kepada Allah. Dia akan ditunjuki, diberi hidayah. Dia juga akan dilindungi, akan diberikan apa namanya perlindungan, dan dia juga akan dicukupi. Dia akan menjadi manusia yang hatinya paling kuat dan keadaannya paling bagus. Dalam salah satu athar dikatakan, man sarrahu ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal 'alallah. Wa man sarrahu ayyakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah awthaq minhu bima fi yadihi. Siapa orang yang ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Siapa orang yang ingin menjadi orang yang paling kaya, hendaklah dia meyakini bahwa apa yang ada di tangan Allah lebih dia yakini, lebih dia percaya daripada apa yang ada di tangannya. Dan itu semua menjadi buah dari keimanan kita kepada nama Allah Al-Qawi dan Al-Matin. Ya, inilah penjelasan salah satu di antara nama dan sifat Allah Al-Qawi dan Al-Matin. Cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjut ke pertemuan yang berikutnya dengan tema Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Ya, kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM atau melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Ya, silakan bagi penelpon di nomor 022-8686-2637. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Amud di Bandung. Ya, Bapak Amud di Bandung, silakan. Kan? Ya. Ada yang bilang sifat Allah itu ada 99 seperti Asmaul Husna di dalam Al-Qur'an. Namun ada juga yang bilang 20 seperti wujud, kidam, bako. Bagaimana cara mengkompromikan dua pendapat ini? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Ya. Baik. Benarkah nama Allah itu ada 99? Sudah kita jelaskan nama Allah itu tak terbatas. Banyak. Saking banyaknya tak ada seorang pun yang tahu. Didasarkan kepada hadis sahih riwayat Imam Muslim, siapa orang yang ditimpa kesedihan atau keresahan lalu dia berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi ismin alladhi samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan menyebut nama-nama yang engkau telah menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau dengan nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu. Selain Allah tidak tahu, malaikat, para nabi tidak diberitahu. Yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Dari sinilah kita mengetahui bahwa nama Allah itu tak terbatas. Hanya Allah yang tahu. Dan itulah pendapat yang benar. Adapun yang menyatakan bahwa nama Allah hanya 99 itu karena kesalahpahaman dalam memahami hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Nah, hadis ini sering kali disalahartikan, sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa orang yang menghafal 99 nama ini, dia akan masuk surga. Akhirnya berlomba-lomba menghafalkan Asmaul Husna, walaupun gak faham isinya dan amalnya bertolak belakang dengan isi kandungan Asmaul Husna ini. Ini sebuah kekeliruan. Karena kalau umpamanya sesungguhnya nama Allah ada 99, lafadznya adalah inna asma'allahi tis'un wa tis'una isman. Pasti begitu. Tapi hadis ini tidak. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Maknanya apa? Sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa? Mengihsa itu maknanya memahami maknanya, meyakini isinya dan mengaplikasikan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Walaupun tidak hafal, menghafalkannya bagus. Tapi yang lebih penting memahami maknanya, meyakini isinya dan mengaplikasikan kandungannya. Itu ihsa, dan dijelaskan oleh para ulama demikian. Sama dengan seperti ini, saya memiliki uang 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Apakah artinya uang saya hanya 1 juta? Tidak, uang saya banyak, lebih dari 1 juta. Hanya di antara sekian banyak uang saya sisihkan 1 juta untuk diberikan kepada siapa aja yang hafal juz amma. Seperti itu. Sehingga hadis ini terkompromikan dengan hadis tadi, ya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan Allah memiliki 99 nama yang siapa yang mengihsa akan masuk surga. Maknanya nama Allah banyak, tapi di antara sekian banyak nama-nama Allah ada 99. Di antara 99 siapa yang mengihsa? Mengihsa itu memahami, ya, meyakini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan masuk surga. Itu. Oleh karena itu, keliru orang yang menyatakan Asmaul Husna hanya 99. Ada lagi yang menyatakan 20. 20 bukan Asmaul Husna, tapi sifat-sifat Allah. Dan itu pemahaman Asy'ariyah. Abu Musa, Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, rahimahullahu ta'ala, dulunya Mu'tazilah. Di bawah bimbingan ayah tirinya namanya Ali Al-Juba'i. Mu'tazilah berkeyakinan Allah tidak memiliki sifat kecuali satu, yaitu Esa. Selain itu tidak. Sampai usia 40 tahun, Abul Hasan Al-Asy'ari ini berkeyakinan Mu'tazilah mengingkari sifat Allah. Tapi dari segi fiqih beliau bermadhab Syafi'i. Akhirnya kitab-kitab Syafi'iyah dikaji, digali, ada penjelasan tentang asma dan sifat Allah. Akhirnya mikir, enggak mungkin Allah enggak punya sifat. Akhirnya ditetapkanlah dengan akalnya, Allah memiliki 6 sifat. Ditambah lagi mikir lagi 7, tambah lagi 9, tambah lagi 11, tambah lagi 13. Lahirlah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadith qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah dan seterusnya, ada 13. Di antara murid-muridnya ada namanya Al-Maturidi. Dia pindah setelah berguru kepada gurunya, kemudian mengajarkan di tempat lain, mikir lagi, ditambah ada 20. Lahirlah 20 sifat. 13 Asy'ariyah dan 20 Maturidiyah. Itu semua ditetapkan dengan akal. Tapi kemudian Imam Abul Hasan Ali Asy'ari mikir lagi. Gak mungkin hanya 20. Akhirnya terus berpikir, akhirnya beliau menyatakan rujuk kepada aqidah as-salafus soleh tentang masalah ini. Dan rujuknya itu beliau kemukakan dalam sebuah kitab Maqalatul Islamiyin yang beliau karang. Di sana beliau kemudian menyatakan rujuk kepada ulama-ulama as-salafus soleh. Jadi beliau mengalami 3 fase pemikiran. Pertama, menjadi seorang Mu'tazili karena pengaruh dari ayah tiri sekaligus gurunya Ali Al-Juba'i. Yang kedua, melahirkan pemikiran yang kemudian menghasilkan sifat 13 yang kemudian dikembangkan oleh gurunya Imam Al-Maturidi menjadi 20. Dengan berdasarkan akal yang kemudian ditunjang oleh ayat-ayat dan hadis yang menerangkan itu. Akhirnya rujuk kepada akidah as-salafus soleh. Cuma rujuknya ini yang tidak terekspos ke tengah umat, ya. Nah, benarkah yang 20 ataupun yang 13? Coba lihat aja. Ada enggak dalam sifat 13 dan 20 al-asmaul husna? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir, itu ada enggak? Tidak ada. Dikemanakan? Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah atau bukan? Ya pastilah sifat Allah. Al-Fatihah ya dan seterusnya. Enggak ada dalam sifat 13 dan 20. Dikemanakan? Asmaul Husna banyak, minimalnya yang banyak difahami oleh orang itu 99. Dan dalam setiap nama terkandung sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. 99 umpamanya. Ini cuma 20, cuma 13. Sisanya dikemanakan? Ditimbang dengan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, ini sudah menunjukkan kekeliruan. Oleh karena itulah, yang benar adalah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tidak terbatas. Lebih dari 99. Berdasarkan hadis sahih, riwayat Imam Muslim, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya melalui line telepon di nomor 0228686236 37. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Dengan Bapak Sudirman di Palembang, Ustaz. Ya, ya Bapak betul. Sudirman di Palembang. Silakan, Bapak. Iya. Ini Ustaz, ada yang berpendapat, Ustaz, kita beribadah itu harus mengenal Tuhannya. Katanya kita harus tahu kebesarannya atau gimana itu. Tolong penjelasannya Ustaz mengenai kita beribadah harus mengenal Tuhannya itu Ustaz. Iya. Sudah Pak? Sudah ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sudirman di Palembang ya? Iya, Sumatera Selatan. Barakallahu fiik. Ada yang menyatakan dalam beribadah kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya iyalah. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenali Allah semaksimal yang kita bisa, semendalam mungkin. Melalui apa? Melalui penjelasan dari Allah. Jangan mengenal Allah dengan akal, dengan perasaan, dengan pikiran. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Berfikirlah kalian tentang makhluk ciptaan Allah dan jangan sekali-kali berfikir tentang zat Allah karena kalian tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Jadi jangan memahami Allah dengan akal, dengan fikiran. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tidak bisa dipermisalkan, tidak bisa diperbandingkan. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dari kalangan makhluknya. Makhluk dengan makhluk aja sudah tidak sama, sudah berbeda antara manusia dengan jin, dengan malaikat, dengan binatang. Binatang dengan binatang juga sudah, binatang entah berapa juta jenis mungkinnya. Manusia dengan manusia maya mirip-mirip lah. Bentuknya mirip, paling beda warna, beda tinggi besar, beda. Tapi bentuk posturnya rata-rata sama. Kalau manusia. Tapi kalau binatang sudah berbeda-beda. Apalagi dengan Allah sebagai khaliq. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Makanya tak bisa diperbandingkan, tak bisa dideskripsikan dengan akal dan pikiran. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang diri Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, niscaya aku tidak akan pernah mengenalnya. Nah, alhamdulillah Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quran, melalui wahyunya. Melalui apa? Melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah tuangkan dalam Al-Quran. Ini kitab yang sedang kita bahas, Fiqih Al-Asmaul Husna ini, untuk mengenal Allah secara benar melalui penjelasan ayat dan hadis dengan penjelasan dari para ahlinya, para ulama. Seperti salah satu sifat Allah yang kita bahas, Al-Qawi. Apa makna Al-Qawi? Kita bahas. Apa makna Sami al-Basir? Apa nama makna dari Allah yang Maha Latif, Allah yang Alim, yang Khabir, yang Al-Kabir, yang Al-Azim? Sudah pernah kita bahas. Dengan cara seperti itu kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua pengenalan terhadap setiap nama Allah lahir buah yang manis tadi yang sudah kita terangkan. Kalau umpama kita mengenal Allah itu Maha Besar, maka salah satu buah yang lahirlah kita merasa diri hina, rendah dan tawadu, tak patut sombong, tak patut takabur, tak patut merasa besar dan tinggi, gitu ya. Akan apa namanya rendah hati di dalam berperilaku dalam kehidupan. Ketika mengenal umpamanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Raqib, Allah itu Maha mengawasi, gitu ya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah lahirlah sikap muraqabah, merasa terus diawasi oleh Allah. Akibatnya apa? Akibatnya kita enggak berani melanggar larangannya, mengabaikan perintahnya. Walaupun kita bersendirian, enggak ada orang yang lihat, Allah tetap lihat. Ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengawasi lahir dan batin kita. Hati kita pun diawasi ketika kita sholat. Allah mengawasi hati kita, pikiran kita. Malah di dalam sholat mengharap Allah, kita ingat kepada apa? Urusan duniawi. Apa kita gak malu tuh? Akhirnya menyadari Allah tahu hati kita, kita fokus ketika ibadah kepada Allah. Begitulah cara kita mengenal Allah, kenali Allah melalui asma dan sifatnya dengan penjelasan para ulama ahlus sunnah tentang masalah ini. Ya, Allahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dulu Ustaz. Assalamualaikum, ana Muhammad di Zamrud. Mau tanya, bila Allah Maha Kuat, dulu istri Anna kerja di pabrik cat rambut bagian keuangan. Sekarang sudah berhenti dan dapat pesangon. Apakah halal pesangon buat kehidupan makan dan minum sehari-hari? Sedang saya juga sudah tidak bekerja. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Iya. Wa jazakallahu khaira. Kalau Allah Maha Kuat, istrinya berhenti kerja dapat pesangon. Gak ada hubungan. Hubungannya apa ya? Itu terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla dan pasti itu yang terbaik. Menurut kacamata Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut ilmu Allah ya. Walaupun seringkali kita belum menyadari di mana sisi baiknya. Belum mengetahui, belum mendapatkan. Kadang-kadang mendapatkan atau menyadarinya nanti beberapa tahun yang akan datang. Nah, tapi yang jelas itu adalah keputusan dari Allah SWT. Selama PHK-nya itu bukan karena kesalahan kita sebagai karyawan. Mungkin karena keadaan, karena pandemi. Kemudian si perusahaannya bangkrut. Akhirnya ya, untuk mengurangi pengeluaran dengan mem-PHK. Lalu dapat pesangon, halal enggak? Pesangonnya halal lah. Karena itu legal. Tidak melanggar aturan baik syar'i ataupun aturan pemerintah dan tidak mengandung unsur kezaliman. Boleh dipakai ya boleh, boleh dimakan ya boleh dimakan. Dibuat modal gitu, biar kita bisa usaha mandiri, biar kita itu jadi bos dalam usaha yang kita bikin sendiri. Punya karyawan, karyawan itu tukang nyupir, nyuci piring gitu, umpaya dagang bakso gitu ya. Kita jadi bos untuk diri kita sendiri, untuk 2-3 karyawan kita. Insya Allah barokah ya, jadi pesangon tidak ada masalah. Halal sifatnya, silakan dipakai ya. Tidak ada alasan untuk menganggap atau ragu terhadap kehalalan tersebut. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, kita beralih atau kita ke penanya melalui pesan singkat lagi Ustaz sebelum ke penanya melalui telepon. Pertanyaannya adalah kitab apa yang cocok untuk dipelajari bagi yang mau mulai belajar nama-nama dan sifat Allah? Barakallahu fiki Ustaz. Silakan. Iya, salah satunya kitab yang sedang kita bahas, Fiqih al-Asmaul Husna. Tapi apapun kitab yang kita bahas, jangan autodidak. Apalagi dengan berbekal kemampuan nahwu shorof dasar, lalu kita baca kitabnya tanpa bimbingan. Bisa salah faham, ya. Para ulama menyatakan, man kana ustadzuhu kitabah fakhatau aktsaru min sawabih. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, autodidak dia, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Belajarlah dengan guru yang bisa memberikan bimbingan, ya. Pertama, Fiqih al-Asmaul Husna, ini bagus, ya. Adapun kitab-kitab tentang asma dan sifat Allah yang lainnya banyak. Terjemahannya juga sudah ada. Tapi sekali lagi saya anjurkan untuk tidak belajar secara autodidak. Ikutlah kajian-kajian seperti ini. Di antaranya umpamanya Lum'atul I'tiqad, susunan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ada syarahnya dari Syekh Al-Utsaimin dan dari beberapa pensyarah yang lain. Itu berbicara juga tentang asma dan sifat Allah. Ada lagi umpamanya kitab yang berbicara tentang asma dan sifat Al-Qawa'idul Muthla. Itu lebih tinggi, susunan Syekh Al-Utsaimin. Ada lagi kitab tentang asma dan sifat Allah umpamanya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan ini juga sudah ada syarahnya, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Al-Utsaimin punya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan punya, Syekh Muhammad Khalil Haras ada tentang hal itu banyak. Ya, terjemahannya juga sudah ada, sudah banyak. Boleh dibaca, boleh. Tapi jangan lupakan kajian tentang kitab-kitab tentang asma dan sifat Allah. Karena ini riskan apabila salah faham, sedikit belok dari pemahaman yang sebenarnya, ada bias dari pemahaman yang benar, nanti ada kekeliruan keyakinan tentang asma dan sifat Allah. Penyimpangan tentang tauhid, tentang asma dan sifat Allah jauh lebih fatal daripada kekeliruan dalam masalah fiqih, dalam masalah akhlak. Karena apa? Karena ini menyangkut tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, wallahu a'lam. Silakan. Syukran. Kita kembali ke penanya melalui line telepon di nomor 0228862637. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana, Ma? Umu Fakri Riau. Di Umu Fakri di Riau, ya. Di Riau. Iya. Ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi. Fiki barakallahu. Saya mau tanya Ustaz. Silakan. Apapun yang terjadi pada seorang manusia, pasti itu atas semuanya atas kehendak Allah. Dan ya, baik ataupun buruk, pasti itu yang terbaik bagi kita sebagai umatnya, ya Ustaz, ya. Iya, betul. Cuma hal itu bisa kita realisasikan dalam keadaan kita tidak tertimpa musibah, Ustaz. Iya. Dalam keadaan pikiran kita masih jernih. Soalnya anak sendiri sudah praktek, Ustaz. Ada teman yang qadarullah tertimpa musibah. Lalu dia menangis ketika suaminya meninggal, menangis meraung-raung. Lalu anak bilang, "Mbak, tolong istighfar," kata anak, "jangan seperti itu." Lalu beliau mengatakan sama anak, "Ini karena bukan kamu yang ngalami," katanya. Lalu anak pergi aja, Ustaz. Anak jadi enggak enak untuk menerangkannya, Ustaz. Bagaimana untuk Ustaz kalau menghadapi teman, seorang teman, sebenarnya beliau baik sama anak, Ustaz. Cuma mungkin dalam keadaan dia lagi down, seperti itu, Ustaz. Jadi bagaimana menghadapi seorang teman seperti itu, Ustaz? Karena tugas kita kan saling mengingatkan, ya, Ustaz, saat itu mungkin dia lagi galau. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, wa jazakillahu khairan. Ummu Fatri, ya, di Riau. Mungkin melalui Asil TV, ya, atau Radio Hidayah di Pekanbaru. Ya, barakallahu fik. Musibah adalah hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita di saat itu. Sama dengan apabila kita sakit, datang ke dokter, keputusan dokter menyakitkan kita. Sebenarnya harus disuntik. Tapi itulah putusan terbaik bagi kita selaku pasien yang sedang mengalami sakit. Kita tidak suka karena apa? Sakit ya, secara fisik sakit, secara psikis juga tegang. Dalam pikiran itu jangan-jangan salah suntik, jangan-jangan salah obat, jangan-jangan nancep ke tulang, jangan-jangan patah di dalam gitu ya, banyak ya pikiran kayak begitu ya. Dan dokter memberi putusan terbaik untuk kondisi kita saat itu. Setelah gejos disuntik tak berapa lama sembuh ya. Dan itulah sekali lagi hal yang terbaik dalam keadaan sakit. Tidak diberi yang enak-enak, ini aja minum es buah nanti sembuh gitu ya. Ini aja makan durian si montong nanti sembuh. Enggak begitu. Ya, bukan yang enak-enak, malah yang sakit-sakit. Setelah disuntik dikasih yang pahit-pahit. Selain disuntik sakit, dikasih yang pahit-pahit, dilarang dari yang enak-enak. Jangan makan si montong dulu, jangan makan kambing dulu, apalagi mentahnya. Jangan umpam makan yang enak-enak dulu. Makannya apa? Yang pahit-pahit, gitu ya. Setelah beres, ya disuntik, ya dikasih yang pahit, ya dilarang dari yang enak, dimintai duit lagi, bayar. Terus kata dokter apa? Minggu depan sini lagi. Diapain dok? Saya suntik lagi, saya kasih yang pahit lagi, saya minta duit lagi. Datang enggak? Datang lagi enggak? Datang lagi. Karena si pasien yakin itulah keputusan terbaik bagi dia. Itu dokter, itu orang. Apalagi Allah SWT. Seringkali Allah memberi kita hal yang pahit-pahit, musibah ya. Penderitaan, kanyeri kaperi. Yakin itu terbaik bagi kita. Walaupun seringkali kita belum mengetahui sisi baik dari musibah itu saat itu. Tapi besok lusa pasti akan terasakan sisi baik dari musibah tersebut. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan bila ada orang yang tertimpa musibah? Ya, dinasihati boleh dengan cara yang baik. Dihibur. Dihiburnya bukan ngabodor, ngelawak, bukan. Tapi dengan diberikan penjelasan yang menyebabkan dia itu apa? Dia itu hilang kesedihan minimal berkurang. Sering saya sebut satu riwayat. Nabi SAW sedang berkumpul sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba salah seorang sahabat dari balik punggungnya ada anaknya. Ya, nongol, kemudian diambil, kemudian disium, kemudian diletakkan di atas pangkuannya, ditatap dan diusap kayak yang sayang. Bukan kayak yang sayang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hal tuhibbu, apa kamu mencintainya? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama uhibbu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Alias sangat sayang, sangat cinta. Esoknya berkumpul lagi, sahabat ini tidak ada. Ditanya, mana sahabat yang kemarin bawa anak? Kata para sahabatnya, anak yang kau lihat kemarin meninggal dan ayahnya sekarang sedang sedih. Langsung Nabi SAW bangkit. Langsung takziah ya, didapatinya sahabat itu sedang menangis sedih gitu karena tinggalkan oleh anak yang lagi lucu-lucunya, kata orang Sunda mas, sedang jadi kembang buruan. Alias apa? Kembang itu bunga, buruan itu halaman. Kembang yang ada di halaman, penghibur gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Memberi hiburan yang menyebabkan seketika itu juga kesedihannya hilang. Bukan ngabodor, bukan melawak, bukan melucu, tapi Nabi SAW menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaika? Mana sih yang lebih kamu sukai? Anak itu berusia panjang sehingga kamu bisa bercengkrama dengan dia seumur hidupmu, atau anak itu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga untuk menuntunmu masuk ke dalam surga? Mana yang lebih kamu sukai? Dia mikir, kalau anak itu hidupnya panjang, usianya lama gitu ya. Pertama kan tumbuh, semakin besar itu berubah keadaan dan karakter. Lucu itu lagi kecil, kalau sudah gede dikit bandel gitu ya. nakal, nyebelin, ngejengkelin gitu. Lucu itu ketika kecil masih di rumah gak main, setelah main panas-panasan jadi hitam, yang artinya putih jadi hitam, yang artinya bersih jadi kulehe. Kulehe itu dekil and dekucol. Jadi nyebelin. Tapi kalau lagi kecil meninggal, terus dia menunggu di pintu surga untuk menuntun orang tuanya masuk surga, itu menyenangkan. Akhirnya dia menyatakan, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului menungguku di pintu surga untuk menuntunku masuk ke dalam surga, lebih aku sukai daripada dia panjang usianya. Kata Nabi alaihissalam, begitulah anakmu sekarang. Dia sedang menunggumu di pintu surga dan menuntunmu kelak masuk ke dalam surga. Mendengar penjelasan itu, para sahabat yang lain menyatakan, ya Rasulullah, ahada khasun lahu aw likullina, apakah ini khusus untuk dia atau berlaku bagi kita semua? Nabi menjawab, bal likullikum, bahkan ini berlaku untuk kalian semua. Ini menghibur apa tidak? Iya, menghibur. Kebayang anaknya yang meninggal itu tidak menderita. Dia menunggunya di pintu surga. Dalam riwayat lain, sedang diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anak-anak kaum muslimin yang lain. Dan kelak menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke surga. Senang gak? Senang. Akhirnya seketika itu kesedihannya hilang, minimal berkurang. Begitu caranya ya. Oleh karena itu, pas ketika musibah ingat kepada ini, maka penderitaan berkurang bahkan hilang. Maka lahirlah kesabaran. Kesabaran itu wajib dilakukan ketika pertama kali memperoleh musibah. Suatu saat Nabi SAW berjalan dengan para sahabat melewati suatu kuburan. Di kuburan itu ada seorang perempuan sedang menangis. Orang, bukan kuntilanak. Lalu ditanya, kenapa? Oh, anaknya, itu kuburan anaknya yang baru meninggal. Dinasihati oleh Nabi SAW. Ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini tidak menoleh, tidak melihat, hanya menghardik dan menyatakan, kamu tidak merasakan apa atau kesedihan yang sedang aku alami. Lalu Nabi SAW pergi. Jadi orang itu mengatakan seperti yang dikatakan oleh teman penanya tadi, kamu tidak merasakan apa yang saya alami, kan gitu ya. Setelah Nabi pergi, orang-orang para sahabat memberitahu wanita itu, yang tadi ngomong ke kamu itu Rasulullah SAW. Kaget dia, ibarat disambar halilintar di siang bolong. Sambar apa? Sambar gledek, sambar halilintar, sambar petir. Yang menyambar itu gledek apa halilintar, apa petir? Petir, kalau gledek mah enggak. Suaranya gulduk-gulduk. Disambar petir. Langsung dia bangkit, langsung dia menyusul kepada Nabi SAW. Lalu menyatakan, tadi saya tidak mengenal engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu harus dilakukan ketika pertama kali memperoleh musibah. Awal memperoleh musibah langsung sabar. Oh, ini ketetapan Allah, ini pasti terbaik untuk kita. Adapun kalau pertama kali memperoleh musibah, dia merintih-rintih, meraung-raung, meratap-ratap, setelah capek, gitu seminggu kemudian baru sabar. Itu bukan sabar, itu mah capek aja. Ini sabar itu harus apa? Pertama kali memperoleh musibah, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, cukup ya, waktunya sudah habis, insyaallah kita akan lanjut di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.